Terima kasih, ya mohon maaf sebelumnya mas ya. Mustiko Production, Monata Mustiko Production, Monata! Terima kasih. Mohon maaf kalau ngagetin, mohon maaf ya. Terima kasih. Saudaraku yang tercinta, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapan dari keluarga besar Monata. Insya Allah event ini, acara ini, momen ini kita jadikan sebagai silaturahim, silaturahmi antara Monata bersama-sama dengan Sun Hong Community Plus Pemuda Labuan, Labuan, Sreseh, Sampang, Madura. Sesama muslim, kita ucapkan dulu mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yuk Mas Dimas. Iya betul. All artisnya Monata dan krunya Monata. Betul. Mengajak Sreseh, Sampang, Madura untuk ya. Naik kereta malam Monata. Mustiko, sesuai permintaan dari Dunitia tadi ada yang minta lagu kereta malam. Iya, yang pakai baju kuning. Kita berdua, kita berdua.